وكلهم آتيه يوم القيامة Subhanahu wa ta'ala, sang maha pemilik kami, mencinta dan kasih sayang yang Maha menciptakan cinta memunculkan cintanya. Di saat hamba satu persatu datang maju ke hadapannya, Allah menjadi mereka yang beriman dan beramal saleh. Siapa mereka? Para pengikut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kalau bukan pengikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka akan Allah jadikan untuk mereka cinta. Maksudnya Allah menunjukkan cintanya Allah kepada mereka saat itu, di saat detik-detik perjumpaan yang merupakan detik-detik menentukan di masa kehidupan kita dan setelah kita jumpa dengan Allah. Bukan di saat perjumpaan itu hadirat yang mulia Allah detik-detik yang menunjukkan kehidupan kita yang berkah. Sayyidina Imam Jatuh Islam Bapak Kedenganan Kedudukan Bas Al-Imam Abdul Rahman Al-Imam Umar dengan berkenan dan Allah Sahib Rahman jiwanya kita Sayyidina Imam Umar dengan berkenan dan Allah Sahib Rahman selesai dari sholat tahajudnya tengah malam yang baca zikir dan ianya panjang terus yang ulang-ulang kali begini sampai ada subuh yang ulang satu kali itu cintamu kasih sayang cintamu kasih sayang cintamu kasih sayangmu demikianlah ucapan yang dilafalkannya hingga terbitnya subuh dan yang menikmati lezatnya ucapan cinta kepada kemuliakan lewati hari-hari terindah dalam kehidupan yaitu menikmati lezatnya cinta Allah, lezatnya mencintai Allah yang dengan itu Allah mencintai kita. Allah Subhanahu wa Taala telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendekat padaku sejengkal aku mendekat padanya seasdan. Itu jika kita cinta pada Allah, Allah lebih cinta pada kita. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Taala Maha mampu berbuat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Taala Maha mampu pula memberikan kemuliaan, wa pula Maha mampu memberikan kehinaan. Bagaimana Allah berbuat kepada umat Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yusuf mempunyai umat yang beriman dan ada yang berdosa. Dosanya adalah homoseksual dan lesbian. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Mereka terus bertumbuh demikian dan melupakan Allah Subhanahu wa Taala dan Allah mengajar mereka untuk bertobat. Namun mereka tetap menolak, mereka tetap memilih dalam homoseksualnya dan lesbiannya. Maka Allah Subhanahu wa Taala murka dan memerintahkan kepada Nabi Lut untuk menyingkir, pergilah engkau wahai Lut dengan hamba-hambamu yang dengan pengikut umat yang beriman, bahwa lima hamba-hamba bagi mereka dalam waktu 3 hari maka tidak memang jalan hadiah syafilah Allah Subhanahu wa Taala menjadikan tempat kaum Nabi Lut itu yang bawahnya menjadi atasnya dan atasnya menjadi bawahnya. Diriwayatkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Tabari dan lainnya, Allah menurunkan Jibril dan Jibril mengangkat tanah wilayah itu dan membalikkannya, diangkat ke langit dan dilemparkan kembali ke dalam bumi hingga terbalik, atasnya menjadi bawah, bawahnya menjadi atas. Hadirin-hadirat itu yang sekarang dikenal dengan laut mati, Tepsi atau Bahrul Mayit. Di dalam bahasa Arab disebut Bahrul Mayit, yaitu laut mati. Dalam bahasa ini disebut Tepsi, yaitu laut mati. Kenapa? Karena danau lebih asin. Orang di situ renang, tidak bisa renang pun tidak akan hilang. Orang kalau sudah masuk itu gampang saja, karena kadar garamnya sangat tinggi. dan hadirin hadirat itu dinamai juga Allah. Makruh orang mendatangi laut mati itu kalau tanpa niat yang baik atau tanpa niat tidak ada urusan ini. Makruh. Kenapa? Karena tempat yang pernah dilanda kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tempatnya adalah di Jordan, di negeri Jordan, dekat dengan perbatasan Israel, dekat dengan perbatasan Israel. Jadi kalau Nabi Nuh di situ, Allah SWT menyebarkan azabnya kepada mereka kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat, selamatkan diri, pergi ke tempat yang jauh. Hasilnya adalah demikian yang Allah perbuat kepada mereka yang terus menolak untuk mendekat kepadanya. Tidak diperbuat di dunia barangkali dalam kubur, tidak dalam kubur barangkali di akhirat. Tidak akan selamat seseorang di dalam dosa-dosa kecuali dua hal: diampuni Allah atau mendapat pencucian dosa. Keduanya rahmatnya Allah. Pencucian dosa adalah jauh lebih baik daripada dibiarkan waswas dalam kekuburan dan subur khatimah. Hadirin-hadirat, namun yang terbaik adalah pengampunan yang makan mohonlah yang terbaik dari yang maha baik, karena Allah tidak mengecewakan hamba yang berdoa. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, walau aku berdoa kepada Nabi Syafi'a, kalau aku berdoa padamu aku tidak akan terhinakan dan tidak akan terkecewakan. Aku pasti termuliakan kalau berdoa. Walau aku berdoa kepada Nabi Syafi'a, aku tidak akan hina, tidak akan kau hina kalau seandainya aku berdoa padamu wahai Allah. Semoga kita selalu menjadikan para pendoa, bukan para pendosa, tapi para pendoa yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hadirin-hadirat, sampailah kita kepada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan tuntunan dan kejelasan dari beberapa banyak makna yang bisa kita kupas dari hadis ini. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhu mu'minin bahwa jika Rasul mengobati salah seorang sahabat yang sakit, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan doanya ini: Bismillah, Tuhbatu al-Bina, Bilibati ba'lina, Yushbal ma'lil yushbal sakimu nabi'idin rabbiyam. Dengan nama Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi tanah bumi kami, demi air liur sebagian dari kami, disembuhkanlah yang sakit dari kami dengan izin Tuhan kami. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi, Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, di dalam Syarah Nawawi al-Sahih Muslim, bahwa Rasul dalam membaca doa ini, lalu setelah membacanya beliau mengatakan itu jarinya di lidah beliau, lalu mengatakan di bumi dan diusapkan kepada yang sakit. Jadi berkata Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, Imam Nawawi al-Rahmatullah, juga Imam Ibn Hajar, lanjut oleh rahmatullah, bahwa tanah bumi adalah asal muasal manusia. Demikian pula air liur, karena asal muasal manusia adalah dari tanah dan airnya. Setiap benda yang ada di alam ini mengandung rahasia perbuatan ilahi. Namun perbuatan dan ujian ini, hadis ini saya munculkan agar jangan sampai sebagian dari kita memahami bahwa hal seperti itu syirik. Benda-benda bisa memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Taala dan itu diperbuat oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan benda yang disentuh para salihin membawa keberkahan. Dipakai berdoa oleh para salihin membawa keberkahan, bukan bendanya tapi sentuhannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan segalanya alaihi rahmatullah di dalam Rabbul Bali insyaAllah sahih Bali bahwa sebagian dapat mengatakan ini khusus untuk tanah Madinah dan Munawwarah dan untuk semua tanah di dunia, namun pendapat yang lebih kuat kata beliau adalah semua tanah di dunia, karena Rasul berkata diri bagi Fakbina itu juga beliau berkata dengan demi air jurus sebagai berbeda Allah banyak-banyak cuma menempelkan ibu jarinya di lidahnya dan menempelkan di bumi lalu disesatkan pada yang sakit. Ini cara salah satu cara pengobatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang mulia Allah, dan hal ini terbukti secara kedokteran. Profesor Masaru Emoto yang sudah kita dengar bukunya, kalau ia menemukan ayat itu jika orang berpikir di hadapannya berucap dan ucapan yang baik, ucapan yang mulia dan luhur, ayat itu jika dilihat pada skala tertentu di mikroskop dia berubah menjadi indah tentunya. Jika di hadapannya orang marah-marah mencaci maki emosi dan lainnya, dilihat dengan mikroskop dalam skala tertentu terlihat bentuknya menjadi hitam dan buruk. Hadir-hadir terbukti dalam kedokteran baru ditemukan hal ini sudah 14 abad yang silam diketahui Sayyidina Muhammad SAW. Semakin kita mengikuti sunnah semakin modern kita, semakin kita meninggalkan sunnah semakin kita di dalam kekunoan atau keterbelakangan. Semakin kita mengikuti sunnah makin kita modern. Inilah sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah mengatakan kita ayuh untuk berubah dengan zikir bismillahirrahmanirrahim inna tibarina yushbar saqimuna bi rabbina zikirnu untuk ayuhnya lalu kita berkata bumi lalu diusapkan pada yang sakit demikian. Kalau kamu diusapkan siapa? Wah, saya mencoba kuliah yang berhasil. Tidak berhasil, tapi jangan mengingkari sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhasil, ada tanda diri kita kekurangannya. Namun tentunya dari pengobatan yang lain, tidak ada salahnya kita mencoba mengobatkan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda yang disentuh dengan zikir oleh bangsa ini, para rasul, para nabi, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti pusaka itu boleh. Tidak boleh. Benda-benda pusaka apapun, kalau bukan sepegangan halal saja yang tidak menyembah selain malah menyembah selain Allah, malah jadi musibah, malah jadi bala, malah jadi kejauhan dan kesempitan di dalam kehidupan kita. Bukan sentuhan orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang membunuh orang-orang muslimin barang yang itu. Namun kalau bukan sentuhan bangsa itu Allah memberikan dari hati yang lebih jelas lagi dari hati ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika salah seorang nabi Bani Israel diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat Talut sebagai raja memimpin peperangan melawan Raja Jarut dinasainya yang kemudian komandonya adalah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan ini hadirat yang dimuliakan Allah, maka orang-orang menolak ngapain kita memakai si Talut ini sebagai pemimpin raja kita. Dia tidak punya harta, bukan bangsawan, bukan keturunan raja, tidak punya banyak pengikut, apa yang ketika memimpin. Maka Allah ceritakan kejadian ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad inna la ya'lamu bihi al-yati yang memutlaku di sakinah dunia Rabbikum wabakiyah dunia terbakar Musa wa'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu'alu' Kalau itu adalah datang seperti yang berisi barang-barang peninggalan bekas-bekas pakaian yang disentuh oleh keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun, wabakiyat Tuhan Musa wa Alu Harun. Mimma tara'u wabakiyat mimma tara'ka Alu Musa wa Alu Harun. Ingat kalimat dari firman Allah mengatakan, وَحَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّا عَيَاتَ مُلْدِهِ يَتْقِقَ يَأْيَكُمُ تَعْبُدْ إِهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Datang kepada mereka satu peti yang membawa ketenangan dari Tuhan mereka. Peti bawa ketenangan, inilah firman Allah. Jika kamu syirik maka akulah ini adalah firman Allah. وَمَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْلَٰئِكَ يَعْمَلُونَ melihat aku berkata bahwa dia akan dalam sahih Tuhan berkata, wah, aku melihat perbuatan rakyat kepada Kaisar Romawi. Aku melihat perbuatan rakyat kepada Kaisar Persia. Aku melihat perbuatan rakyat kepada Kaisar Najasyi. Tidak pernah aku lihat bagi kemuliaan atau kemuliaan yang diberikan rakyat kepada rajanya. Kata Abi Mas'abi Muhammad bin Muhammad, seperti pemujaan yang diperkuat sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau memerintah kecuali para sahabat berdesakan untuk segera menjalankan perintah beliau. Tidaklah beliau berwudu kecuali mereka berdesakan berebutan mengambil air bekas wudunya. Rasul tidak melarang. Rasul tidak mengatakan syirik, Rasul tidak mengatakan yang putus. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan dimuliakan pula dalam Sahih Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, lantas beliau berkumur, tidak keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat wangi. Demikian pula air liurnya, beliau berkumur lalu berwudu, lalu berkata kepada sahabat, minumlah. Dua orang sahabat datang mendekat kepada beliau, bersyukurnya minumlah ini. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tabarruk, yaitu mengambil barakah dari bekas-bekas para salihin, dan beliaulah imam para salihin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyimpan beberapa helai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika ia akan wafat, ia wasiat dimasukkan ke kafan ini nanti. Menyimpan potongan-potongan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan dalam kain kafanku, di dalam rambutku di saat aku dimakamkan. Apakah itu syirik? Ini perbuatan sahabat. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ini perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anak-anaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibesarkan oleh Rasulullah dan mulai kecilnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ibundanya Sayyidina Anas ini yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah sedang tidur, maka ibundanya ini sudah lanjut usia, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, melihat Rasulullah tidur dengannya menetes sama panas. Maka ia pun mengambil bedan kecil, mangkuk kecil, menadahi keringat Rasulullah SAW yang sangat wangi. Sebagai riwayat Sahih Bukhari, bahwa jadna lihat khatiyah menurut dengan Nabi Nabi SAW. Tidak pernah kami temukan, kata Sayyidina Anas bin Malik, minyak wangi yang lebih wangi dari keringatnya Rasulullah SAW. Maka ia menadahi bahu Rasulullah SAW, apakah dia Rasulullah, apa yang kau perbuat kita yang bersambung sanadnya kepada para sahabat Nabi kita, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Al-Qur'an Karim. Ini hadis yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita terjebak pada memfonis orang-orang muslim sebagai musyrik karena mengambil makna dari para salihin. Hal itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun tidak dikenal lagi di akhir zaman karena sedikitnya ulama, makin hari makin sedikit ulama. Sabda Rasulullah SAW, inna Allah la yaqbalu illallah ya sayyidi innallah la yaqbalu illallah izaan yahtajibu min al-ribad walakin Allah yaqbalu illallah yaqbalu ulama hatta la yabqa aliman fa'abu usan juhal fasu'ilu fa'abu ulayhi wa'abu wa'abu Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu itu, mencabutnya dari hati yang baik, tapi dengan wafatnya para ulama mulai istimewa ilmu. Akhirnya tidak sampai Rasul berkata, tidak lagi satu wilayah tersisa ulama sampai habis ulamanya, maka mereka mengambil orang-orang bodoh sebagai para ulama. Maka mereka ditanya, mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, walau mereka sesat dan menyesatkan. Zaman sekarang sunnah dibilang bid'ah, bid'ah dibilang sunnah. Orang ulama dibilang dukun, dukun dibilang ulama, dukun dibilang wali, wali dibilang dukun. Nanti di hadirat yang dimuliakan Allah, ialah keadaan akhir zaman. Namun semoga Allah SWT memperbaiki akhirat saudara-saudari kita dan memuliakan para pendiri dengan kebangkitan generasi ulama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian indahnya tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hal yang dipertanyakan kepada saya tentang ajakan dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang tidak tertimpa musibah di Palestina. Tentunya hal ini hal yang baik dan hal yang luhur, mendoakan saudara-saudari kita muslimin muslimat di sana. Namun perlu kita sadari bahwa yang lebih perlu kita pedulikan adalah yang lebih dekat kepada kita. Kita kadang teringat pada yang jauh, yang sampai ujung-ujung negeri. Kita ingat, kita ribut, kita menyeru-nyeru dan mengeluh-eluhkan kemelakannya. Lupa ayah ibunya sendiri belum sholat dua waktu, istri atau suami yang masih melakukan hal-hal yang haram, anak yang masih terjebak narkotika, tetangga yang masih minuman keras, teman yang masih terjebak perzinahan. Hadirin-hadirat yang di depan mata yang merupakan di jauh-jauh yang di sana, doakan keluargamu dan seluruh mereka keluar keluhuran, doakan tetangga kita dan amat kita dan kerabat kita. Siapa yang mau mendoakannya? Maka Palestina didoakan barat dan timur dan kita meninggalkan saudara dan kerabat kita. Kita mendoakan Palestina, tapi juga lebih mendoakan kerabat dan sahabat kita dan wilayah kita dan kota kita dan bangsa kita. Kita doakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan kalau seandainya bukan kita yang membenahi, maka siapa yang akan membenahi? Kita tentu orang Palestina membenahi saudara kita. Tentunya kita yang membenahi teman dan kerabat kita, ayah bunda kita, anak-anak kita, membenahi dengan lembut, dengan baik. Ajak orang-orang minuman keras untuk bertobat, hadir majlis zikir. Siapa yang terjebak dalam persinahan, berujian, ajak ke majlis zikir. Hadirin hadirat, jadikan mudah saja. Wah, ini tempat narkotika ini mesti diatur. Kalau seandainya tidak ada yang beli narkotika, tidak ada yang dijual lagi. Diskotik tempat narkoba kalau tidak ada yang masuk ke situ, akan tutup sendiri. Ini keras, tidak akan ada yang dijual kalau tidak ada hadirin-hadirat, jadi begini mudah saja, tidak usah dibikin susah-susah. Kita ajak orang untuk menghindari narkotika, menghindari perzinahan, prostitusi. Jadi kalau tidak ada yang memakainya, demikian pembatasan, demikian minuman keras, demikian yang lainnya, maka tenanglah dengan cara yang terbaik, yaitu mengikuti perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahi wilayah kita, saudara kita sekalian yang berada di sini, juga yang berada di besar seperti di wilayah-wilayah dari negeri lainnya. Nahi wilayah kalian masing-masing belum semampunya, jika tidak mampu mengatakan. Kalau Palestina kita doakan tentunya, tapi juga ini berapa dari saudara yang kita lupakan hadirin-hadirat yang mulia Allah. Mencari-cari jiwa-jiwa yang mengerti tentang rahasia kerukunan iman, mereka lebih mengingat yang dekat kepada yang daripada yang jauh, namun tidak merupakan yang jauh. Sejauh apapun didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu mendoakannya. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibarat dan timur Rasulullah diberi berbakat yang belum menyembah Allah pun semoga diberi hidayah untuk menyembah Allah. Kemudian Allah Sang Maha Indah terus menanti doa-doa dan mengajak kita, menanti kita mendekat kepada-Nya, menanti dan siap memberikan pengampunan ketika kita memohonnya. Oleh sebab itu, para salafus salihin, para ulama kita makabir asyik dengan Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Sayyidina Syekh Ibrahim Al-Khawwas alaihi rahmatullah dalam Ihya'ul Muhyin, dijelaskan dia berkata, dia memegang dadanya Syekh Ibrahim Al-Khawwas sambil berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, liman yarani wa la arah, alangkah besarnya dan beratnya kerinduan yang melindih dan kumpulan dadaku ini dengan rindu dengan kepada yang selalu melihatku, namun aku tidak melihatnya. Mungkin misalkan Sayyidina Ibrahim Al-Khawwas alaihi rahmatullah, dan jelaskan pula dalam Ihya'ul-Muhyin jika Nabi Muhammad SAW luapan cintanya kepada Allah, saya berkata di dalam salah satu ucapannya, lau baini wa baini wa baina wa baini wa bainaka ba'dun minna la udduku syawqan minni ilaih. Kalau seandainya antaraku dan engkau wahai Allah dipisahkan oleh lautan api yang demikian dahsyat, niscaya aku dalami dan kuseberangi karena rinduku kepadamu wahai Allah. Demikian ucapan seorang nabi yang seperti Allah Yesus, lebih-lebih lagi nabi yang paling merindukan Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna hamba lillah Allah wa hamba anna hamba lillah Allah hamba Allah lillah. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Sayyidina Daud Al-Fahri alaihi rahmatullah jelaskan dalam Ihya'ul Awliya, saya berkata syauqi nazar ilai awtak min lazzat wa ana fi sidrika ya ayyuhal karim mahdud. Sungguh rinduanku kepadamu wahai Allah telah membuat tidak merasanya segala yang lezat, dan aku di dalam penjara wahai Allah, yaitu dunia yang belum jumpa dengan Allah itu mereka merasakan penjara. Wahai bisnisnya, dan aku berada di dalam penjara wahai bisnisnya, ya ayuhal karim mahdud. Wahai aku ini dalam penjara wahai Allah, wahai yang maha dermawan, masih terus memanggil manggilmu untuk selalu diberi keluhuran dan kemuliaan cinta hati hadirat yang dimuliakan Allah. Hal-hal seperti ini semoga menjadi cahaya kesejukan bagi kita, agar buat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling rindu kepada Allah tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jumpa. Beda dengan Nabi Musa minta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam diam, Allah yang mengundangnya untuk datang menghadap kepada Allah. Allah yang memanggil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj. Hadirin hadirat, semoga Allah memuliakan kalian dalam rahasia kuburan dunia dan akhirat, dan semoga Allah SWT membenahi kita, membenahi saudara-saudari kita, membenahi kerabat kita, membenahi semua keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negeri kita, dan seluruh muslimin muslimat dan juga yang di Palestina. Semoga Allah SWT menjauhkan mereka dari musibah, menjauhkan inilah yang di Palestina. Mereka ujian kami, barang kami ada yang terbunuh, tapi mereka ini terbunuh dengan syahid. Kalau kita di sini, tiap hari ada yang mati subuh, khatimah masuk ke dalam api neraka. Jauh lebih berat dipikirkan di benak kita, teman-teman kerabat kita, barangkali hari-hari lewat mereka wafat dalam subuh, khatimah di dalam keinaan dan di dalam neraka yang kekal. Lebih berat disembuh dan didoakan. Kita bermunajat mengatasnamakan nama kita dan sisa usia kita agar dilimpahi keberkahan, kemuliaan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah juga menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi kami memohon kepada-Mu yang Maha Alim, yang Maha Mulia, wahai yang Maha Melimpahkan cahaya kehidupan kepada perasaan dan jiwa. Kami memohon nama-Mu, wahai samudera kehidupan, wahai samudera cahaya keindahan, wahai samudera kesejukan, wahai samudera ketenangan, wahai samudera kebahagiaan, wahai samudera anugerah yang tiada pernah berhenti berlimpah kepada hamba-Mu dari zaman ke zaman, dunia dan akhirat. Rabbul jami'i ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yeah.